mucha severa. Al-aslu fil ibadah haram illa bidalil. Akal ibadah kalau kerjakan haram, aneh dalil. Jadi halalnya aneh. Siapa buat anda tuh sahabat? Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Tidak, menurut patungan lah untuk beli Honda jadilah. Aku menunggu mati tak sahabat itu ada suatu. Awak kan untuk bikin setahun tak kiki itu jadi. Menujuai, menujuai. Sampai kuai, satu ai sudah tu, seibu ai sudah tu, sampai ratusan tahun tak kena doa leh tu. Ya sudah, sudah orang mau cuba, apa dia leh? Mangan mau nong turun yang tak doa leh, tak kena doa leh dengan sudah mau mati tujuh ai. Tepat orang nak ni mesti asal kan? Satu ai seibu, seibu ai. Sudah tu ada tepat orang leh. Aku nunggu ikut-ikut kalau aku nak tahu sangat bahasa Yunus supaya jangan terpandang naik jauh. Ya Allah, Allah berputuikan di rumah sedoanya berputuin. Ojor, apa guna nama? Ah supaya nak terpandang di dewan turun leh. Leh mungkin lah. Di pisang itu. Bila Rabbana atina fid dunya hasanah rabbi ufirli wali walidayya. Bila maksudnya berputuin? Nak nyuak. Itu nomor mana-mana. Allah sudah amankan seluruh syariatnya, tidak ada bisa dikurang, tidak bisa ditambah. Ditambah belajar aja elok. Jadi tambah-tambah, bonga Allah itu tambah lah. Tidak menang, umur, pipi, tanda, hati, tidak nang. Tidak nang, di awal kan pahala, tidak usul, tapi. Itu behelah nomor ini, nunggu ini. Tapi kalau antum meninggal, ketahuan oleh saya, lantas saya ambil uang di rumah sama masak nasi semuanya, seluruh orang yang takziah di rumah saya kasih makan dengan duit saya ini. Arah, gue kata itu. Jadi bawa banyuan air malam, patungan nak tanggung lah. Nanti pada satu saya ikut jadi naik tunai buai. Jalan mana itu? Bukan serata mustaqim itu. Bukan serata mustaqim itu. Serat mutu'ajjah itu namanya. Ya, jalan yang melenceng, lengkok itu. Nah ini kalau kita mengerti dengan al-mu'min. Hatta al-mu'min amana yu'minu iman. Amana yu'minu iman. Mahwal iman. Nah, mahwal iman. Tasdiqun bil qalb. Tasdiqun bil qalb. والنطق باللسان والعمل بالجوارح والأركان. Ucapkan dengan hati yang ikhlas, yakini dengan hati yang ikhlas, ucapkan dengan kata, kemudian amalkan dengan anggota. Itu iman. Dia berasal dari iman ini. Jadi artinya apa? Al-mu'min, kita wajib membenarkan sebenar-benarnya dan meyakini seyakin-yakinnya sehingga berikrar dengan benar Allah mengamankan kita. Ada ragu itu? Berikrar dengan ikrar yang setia dan meyakini dengan seyakin-yakinnya Allah mengamankan kita. Yang tidak merasa aman, kita sendiri yang tidak merasa aman. Allah mengamankan kita. Kenapa antum tidak merasa aman? Karena antum digolak-golak oleh setan dan jin. Itu merasa diri aman. Tapi kalau kita dah solat malam yang terkencinya, hatta dua rakaat tahajudnya, kemudian pikirnya satu putih. Hati antum, aduh, enaknya lapang. Pemikiran luas. Ya, pemikiran tak suntuk. Dan kita merasa redha terhadap ya undang-undang Allah dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya makna iman atas tasdiq wal iqrar. Iqrar itu apa? Janji setia. Janji setia. Antum janji antum kepada Allah setia atau bagaimana? Janji setia antum kepada Allah gimana? Janji setia antum pada Rasul gimana? Kenapa Rasul tidak ada lagi? Kita suruh ikhlas itu. Jangan seperti orang yang sana. Kalau kamu ingin berikrar kepada Nabi, harus kita pakai Amir. Berikrar kepada saya dulu. Angkat saja dari Amir. Saya yang ngatur kamu. Berlakat sama saya. Berimpak sama saya. Bersedapol sama saya. Tidak jalan dulu. Bukan itu yang ikrar. Ikrar kepada Allah. Dan kepada Rasulullah. Yakini, seyakin-yakinnya, jalankan Al-Quran dan Sunnah. Situ teman-teman, daikrah. Wa ma yaqtadihi zalika min ismin al-irsyad wa tasdiqus shadiqin. Dan sesuatu yang menyokong itu adalah yakin kita, seyakin-yakinnya Allah membimbing kita. Allah membimbing kita. Wa tasdiqus shadiqin, dan yakini orang yang berbuat benar. Siapa itu? Allah dan Rasul. Itu artinya mukmin. Tasdiqus shadiqin, benarkan orang yang berbuat benar. Jangan disalahkan orang berbuat benar. Hilang tauhid asma. Siapa yang berbuat benar itu? Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua. Allah adalah Rasul, Al-Qur'an dan Sunnah. Berarti antum sudah meyakini Allah mukmin. Ini kita. Sama Allah yang beriman, baru kita selesai satu alinea dan banyak contohnya yang hari-harian yang dibilangkan, hati-hati bertauhid dengan sampai salah. Kita mau surga Allah ini, jangan neraka datang aja susah kita. Keyakinan kalau itu buang. Balik. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.